Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Jamaah Jum'ah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-karunianya kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah, pada kesempatan tahun ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan perintahnya, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan, memerintahkan kepada kita untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya sebagai seorang muslim kita menyambut dengan gembira panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala, menyuruh kita dengan seruan iman, wahai orang-orang yang beriman. Maka kita sambut dengan bahagia seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mempersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan dengan persiapan yang mantap, dengan persiapan yang matang, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena dengan takwa segala urusan kita akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah Jum'ah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal yang hendaknya kita persiapkan dalam menghadapi bulan suci ini. Yang pertama, hendaklah kita mengikhlaskan niat-niat kita untuk melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Karena sebagaimana antum telah ketahui bersama, bahwasanya seluruh ibadah tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ikhlas. Oleh karena itu, marilah kita menyambut bulan suci ini dengan penuh keikhlasan untuk mendapatkan ridha Allah, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Innamal a'malu binniyat wa innamalikulli imri'in ma nawa. Hanyalah Tidak lain amal-amal itu tergantung niatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada antum semuanya kaum muslimin rahimakumullah untuk mengikhlaskan niat dalam menghadapi bulan suci ini. Kemudian yang kedua, persiapkanlah ilmu. Karena sesungguhnya suatu ibadah juga tidak akan diterima kecuali harus terpenuhi syarat ilmu. Mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan tegas, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga, hendaklah kita menjauhi perkara-perkara yang dilarang ketika menjelang Ramadan, seperti yang diistilahkan dengan nyadran atau yang diistilahkan pula dengan batusan, sebagaimana telah diterangkan oleh khatib sebelum saya tentang bid'ah-bid'ahnya hal tersebut. Jamaah rahimakumullah, termasuk yang dilarang adalah mendahului puasa sebelum Ramadan dalam rangka berhati-hati, karena dikira atau jangan-jangan itu adalah sudah masuk bulan Ramadan. Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Di dalam sabdanya beliau mengatakan, "La taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana alaihi saum falyasumhu." Jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa satu hari sebelumnya atau dua hari sebelumnya, kecuali seseorang yang dia memang senantiasa menekuni suatu puasa, maka hendaklah dia berpuasa. Sebagaimana seseorang yang membiasakan puasa Senin Kamis, kemudian di hari Seninnya atau di hari Kamisnya bertepatan dengan dua hari sebelum Ramadan, maka ini tidak mengapa. Atau seseorang yang berpuasa dengan puasa Dawud, menepati hari puasa Dawudnya juga tidak mengapa. Atau seseorang yang mengqadha puasa yang telah lewat, atau seseorang yang mempunyai puasa wajib seperti nazar, maka tidak mengapa semuanya hal itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berpuasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan dalam rangka kehati-hatian itu dilarang. Dan hukumnya yang dirojihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah makruh, kecuali apabila dia berpuasanya itu di hari syak, yaitu di hari 30 Sya'ban, ketika pada tanggal 29 Sya'ban hilal tidak terlihat karena cuaca tidak cerah, karena cuaca mendung. Itu disebut yaumus syak, maka berpuasa di yaumus syak, di hari yang diragukan, karena untuk kehati-hatian, ini menjadi haram. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa menjauhi perkara-perkara yang dilarang ketika menghadapi bulan suci Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah. Tentunya jangan berlebih-lebihan tatkala menghadapi bulan Ramadan. Maksud saya adalah dalam meraih keuntungan-keuntungan dunia, karena sebagian kaum muslimin di hari-hari ini justru mempersiapkan perdagangan-perdagangannya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri atau setelah Idul Fitri. Maka hendaklah itu semua jangan melalaikan kita semuanya. Ibadallah, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika memasuki bulan suci Ramadan, ada beberapa amalan yang hendaknya kita berlomba-lomba untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Di antaranya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah rahimakumullah, Mudah-mudahan kita semuanya di tahun ini bisa mendapatkan maghfirah yang sempurna, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena saking banyaknya dosa-dosa yang telah kita lakukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin jamaah jumat rahimakumullah, jangan antum lewatkan kesempatan bulan suci Ramadan ini. Bersegeralah dalam menghadiri sholat berjamaah, berlomba-lombalah untuk menempati saf-saf awal, saf-saf terdepan, karena keutamaannya sangat banyak. Marilah kita melatih diri kita di bulan suci ini. Kita ramaikan masjid ini yang sejak awal didirikan di atas taqwa minallah. Maka mari kita makmurkan bersama masjid ini dengan berbagai macam jenis ibadah, seperti berlomba-lomba mendapatkan saf awal, kemudian qiraatul Qur'an. Dan qiraatul Qur'an ini sangat ditekankan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sosok yang paling dermawan, paling dermawan, dan kedermawanannya beliau bertambah ketika di bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril menemui beliau mengajari Al-Qur'an. Maka amalan ulama kita salafuna saleh, mereka banyak memperbanyak qiraatul Al-Qur'an, qiraatul Qur'an di bulan suci tersebut. Maka marilah kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh para sahabat dan salafuna saleh jamaah rahimakumullah, sebagaimana juga di bulan suci Ramadan tersebut ada amalan qiyamul lail, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat dengan syarat imanan wahtisaban, karena dia melakukannya iman dan mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, jangan antum lewatkan juga malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar sebagaimana disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Amalan satu malam tetapi faedahnya 1000 bulan, yang mana itu adalah umur seseorang. Bagaimana kalau seseorang mendapatkan Lailatul Qadar di tahun ini, di tahun berikutnya, dan di tahun sebelumnya? Mudah-mudahan itu menjadi sebab maghfirah dan rahmat Allah SWT bagi hamba tersebut. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, hati-hatilah dari perkara-perkara yang menyelisihi syariat yang banyak kita dapati di bulan Ramadan, seperti menggunakan bulan Ramadan tersebut menghabiskan waktu untuk tidur atau memperbanyak makan di bulan tersebut, justru berlomba-lomba mengadakan acara makan-makan dengan beraneka ragam masakan sehingga melalaikan dari perkara yang inti. Yang ini sering kita saksikan di tengah kaum muslimin, bahkan di sebagian kaum salafiyin, ahlu sunnah wal jamaah. Itu semuanya janganlah sampai melalaikan kita dari perkara yang aula, yang lebih utama, yang lebih wajib, yang harus kita lakukan. Kemudian anak-anakku yang saya cintai, dijauhi di bulan tersebut menghambur-hamburkan uang yang mudah-mudahan tidak terjadi di pondok ini dengan membeli petasan, dengan bermain petasan dan yang selainnya, memperbanyak main, menghabiskan waktunya main terus-menerus, maka hendaklah itu semua dihindari. Kemudian persiapan fisik yang kita lakukan di hari-hari ini juga harus kita perhatikan. Fisik kita, kesehatan anak istri kita, agar diperhatikan supaya di bulan Ramadan mereka semuanya bisa melakukan puasa dengan sebaik-baiknya, yang dengannya mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Allahumma ighfir dhunubana, Allahumma kaffir anna sayyi'atina, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.